بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم sampai akhir ayat. Tazkiyah, rekomendasi terhadap para sahabat dari kalangan kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menempati negeri Madinah sebelum kaum Muhajirin, dan mereka menolong Nabi SAW dan sahabatnya kaum Muhajirin. Negeri mereka jadi tempat hijrah, dan mereka banyak, dan mereka kaum Ansar mendahului banyak dari kaum Muhajirin dalam hal keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai kaum Muhajirin. Al-mahabbah fid din, kecintaan dalam agama karena Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak merasakan pada dada-dada mereka, hati-hati mereka, hajah. Apa hajah di sini? Tidak merasakan hajat, yakni apa? Hasad. Mimma utu, hasad terhadap kaum Muhajirin, terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin yang merupakan kelebihan kaum Muhajirin, namun tidak membuat kaum Ansar hasad kepada mereka. Apa saja? Kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum Ansar. Apa yang membuat mereka lebih utama dari kaum Ansar? Apa yang membuat mereka lebih utama daripada kaum Ansar? Amalan apa yang tidak dimiliki oleh kaum Ansar? Hijrah. Mereka telah berhijrah, dan hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Dengan hijrah itu mereka menjadi fuqara, masakin, ukhriju min diarihim amwalihim, berkorban meninggalkan rumah dan harta benda mereka, meninggalkan negeri yang mereka cintai, negeri tempat lahir mereka, tanah tumpah darah mereka, artinya mereka dilahirkan. Nah, amalan yang besar. Tayyib. Oleh karena itu mereka didahulukan penyebutannya dalam Al-Quran. Selalu didahulukan Muhajirin atas Ansar pada ayat ini, surat ini, dan dalam surat At-Taubah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina tabi'uuhum bi ihsani. Nah, tapi itu tidak membuat mereka hasad. Ini menunjukkan kesempurnaan iman kaum Ansar, seperti halnya kesempurnaan iman kaum Muhajirin. Nah, tayyib. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melakukan ithar 'ala an-nafs, yakni mereka mendahulukan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka, atas diri-diri mereka, mendahulukan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri pada diri mereka ada khasasah. Apa khasasah? Khasasah tafsirnya, kata Ibnu Katsir, hajat. Meskipun mereka sendiri berhajat kepada harta, butuh harta, mereka sendiri miskin, fakir miskin, tapi mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka. Ini namanya ithar. Ithar terpuji dalam masalah duniawi. ithar, mendahulukan orang lain, saudara kita, mendahulukan kepentingannya, hajatnya daripada hajat kita. Naam. Dalam hal duniawi ini terpuji. Adapun dalam hal ukhrawi, dalam hal berlomba-lomba, dalam hal keutamaan akhirat, maka ya, seseorang tentunya jangan ithar. Yani jangan sampai dia memberikan, mendahulukan saudaranya mendapatkan keutamaan itu, kemudian dia sendiri tidak mendapatkannya. Nah, oleh karena itu keliru misalkan Nabi SAW menterghib berlomba-lomba untuk memenuhi saf yang pertama. Untuk memenuhi saf yang pertama. Nah, kemudian ya, bukannya dia yang berusaha untuk cepat ke saf pertama, tapi dipersilahkan saudaranya. Fadhil. Nah, saudaranya yang diberi. Padahal itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, ithar. Urusan akhirat, jangan mau kalah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah. Dan sudah kita dengar penjelasan yang panjang tadi dan contoh-contoh. Nah. Dan disebutkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menjadi sebab turunnya ayat ini, disebutkan pada dalam Sahih Muslim, seorang Ansari yang mendahulukan untuk menjamu tamu Nabi SAW meskipun dia dan istrinya dan anak-anaknya tidak makan malam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, pria itu siapa? Abu Thalhah. Nah, dan sudah kita dengar juga kisahnya Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu bersama kawan-kawannya pada perang Yarmuk. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dibersihkan ya, dari, terbebas dari syuh. Apa makna syuh? Hah? Syuh. Tamak, ketamakan terhadap harta. Barang siapa dibersihkan dari ketamakan dirinya terhadap harta, faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Nah, kaum muhajirin dan ansar. Kemudian berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan fakir miskin yang datang, ja'u min ba'dihim, setelah mereka, setelah kaum muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Mereka tercakup dalam at-tabi'una lahum bi ihsan. At-tabi'una lahum bi ihsan, orang generasi berikutnya yang datang setelah sahabat yang mengikuti mereka. At-tabi'una lahum, mengikuti mereka sahabat bi ihsan, dengan baik. Mulai dari era tabi'in, kemudian era atba'ut tabi'in, dan seterusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Na'an, yang mengikuti sahabat dengan baik dari kalangan fakir miskin, mereka berhak mendapatkan khums al-fay atau khums al-ghanimah. Sifat mereka, yaqulun, mereka mengatakan, senantiasa mengatakan, yakni berdoa, selalu berdoa, mendoakan kaum muhajirin dan ansar, mendoakan pendahulu mereka, salaf mereka, untuk kebaikan mereka. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, di dalam kalbu-kalbu kami, di dalam hati-hati kami, ghillan, ghillan, yaitu kata Ibnu Katsir, bughdan wa hasadan, bughdan yaitu bughdan wa hasadan, ay bughdan wa hasadan, bughdan bughd yaitu kebencian, hasadan iri. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan pada kalbu-kalbu kami, dalam kalbu-kalbu kami, ghil yaitu kebencian dan iri, dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yang dijadikan kami orang-orang yang mencintai saudara-saudara kami seiman. Jangan engkau jadikan dalam kalbu-kalbu kami kebencian dan iri dengki, iri kepada orang yang beriman. Artinya apa? Jadikan kami mencintai mereka. Jadikan, ya, tanamkan rasa cinta di dada kami terhadap mereka. Nah, ini yang wajib, ya. La tabaghadu wa la tahasadu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tabaghud, saling bughd, saling membenci, wala tahasadu, jangan saling hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman sampai yang sampai dia menyukai, mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai, apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ini sifat mereka. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau ra'ufur rahim, ra'uf maha pengasih, rahim maha penyayang. Kita dengarkan keterangan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, kata beliau, haulai, mereka itu disebutkan pada ayat ini, humul qismus salithu, mereka adalah golongan yang ketiga, mimman yastahiqqu fuqara'uhum min malil fai, termasuk dari yang berhak, orang-orang fakir miskinnya mereka, orang-orang fakir miskinnya mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta al-fai. Wahumul muhajiruna thumma al-ansar, mereka adalah kaum muhajirin pada ayat yang pertama, thumma al-ansar pada ayat yang kedua, thumma tabi'una bi ihsanin, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik pada ayat yang ketiga ini yang barusan kita baca. Kama qala fi ayati bara'ah, sebagaimana firman Allah dalam ayat surat Bara'ah, itu surat At-Taubah. Nah, disebut surat Bara'ah dan disebut surat At-Taubah. Wastabiquna al-awwaluna, dan orang-orang yang telah mendahului sebagai generasi awal, mendahului yang lainnya, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, walladzina, dan generasi berikutnya setelah As-sabiqun al-awwalun, yakni setelah kaum Muhajirin dan Anshar. Alladzina, generasi berikutnya. Alladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ila akhirin ayat. At-taubah bara'ah ayat 100. Surat bara'ah taubah ayat 100. Kata Ibn Katsir, fattabi'una lahum bi ihsanin, maka orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti as-sabiqun al-awwalun, generasi awal dari kaum Muhajirin dan Anshar, bi ihsanin, dengan baik, hum, mereka adalah al-muttabi'una li atharihim. Syaratnya adalah al-muttabi'una li atharihim al-hasanati wa awsafihim al-jamilati. Adda'una lahum fis-sirri wal-alaniyah. Orang-orang yang mengikuti asar-asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka yang baik. Ilmu dan amal mereka. Ilmu yang mereka wariskan. Yang datang riwayatnya dari mereka. Dan amalan yang mereka wariskan, yang datang riwayatnya dari mereka. Untuk diikuti, dicontoh, diteladani. Karena sirah as-sahabah, sirah sahabat kaum Muhajirin dan Anshar, ilman wa amalan, ilmu dan amalan, itu adalah aplikasi, implementasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, barang siapa mendatangkan ilmu, pemahaman, amalan yang tidak ada contohnya dari mereka, maka dia telah mendatangkan bid'ah yang tercela. Wa awsafihim al-jamilah, dan mengikuti sifat-sifat mereka yang bagus. Sifat-sifat mereka yang bagus, kejujuran mereka, sidq mereka, syaja'ah mereka, keberanian mereka, dan seterusnya dari sifat-sifat mereka yang kesolehan mereka, ketakwaan mereka, kejujuran mereka, dan seluruh sifat-sifat mereka yang bagus. Adda'una lahum fis-sirri wal-alaniyah, dan yang mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, fis-sir, dalam kesendirian, wal-alaniyah, dan di hadapan orang lain, di hadapan umum. Wadi'adha qawla fi hadhil ayatil karimah, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang mulia ini, walladina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan apa? Berdoa, mendoakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Nah, kata Ibnu Katsir, wa ma ahsana ma stambata al imam Malik min hadhihi al ayati al karimah. Betapa bagusnya istimbat, kesimpulan hukum yang dipetik oleh al imam Malik rahimahullah min hadhihi al ayati al karimah, dari ayat yang mulia ini. Ketika Imam Malik mengatakan anna ar-rafidiyya alladhi yasubbu as-sahabata laysa lahu fi malil fai'i nasibun li'adami ittisafihi bima madaha Allahu bi haula fi qawlihim rabbana ighfir lana ila akhir al-ayah. Sesungguhnya seorang syi'i rafidi, orang syiah rafidah, alladhi yasubbu as-sahabah, yang telah mencaci maki sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, laisa lahu fi malil fai'i nasibun, mereka tidak berhak dapat bagian dari pembagian harta fai'. Mereka tidak berhak dapat bagian jatah dari pembagian fai'. Kenapa? Li adami ittisafihi bima badaha Allahu bi haula'i fi qawlihim, dikarenakan mereka tidak memiliki sifat yang dengannya Allah memuji mereka dalam firman-Nya pada ayat ini, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Syiar Rafidhah bukan mencintai sahabat, bukan menyebut mereka dengan kebaikan, menyanjung memuji mereka, tetapi membenci mereka, ya, dengkinya luar biasa. Dan mereka mencaci maki sahabat, mengatakan para sahabat fasik, kafir, penghuni neraka, ya, pengkhianat. Na'udzubillah. Bagaimana bisa mereka masuk dalam ayat ini? Nah, baik, luar biasa hukum yang dipetik oleh Malik dari ayat ini. Dan itu mereka tidak berhak. Nah, yang demikian selesai, ya, penjelasan ayat ini, tafsir ayat ini, alhamdulillah. Kemudian ada satu pertanyaan terkait dengan pembahasan al-fai. Yaitu ada yang menanyakan tentang jizyah, penyaluran jizyah kemana? Jizyah itu upeti yang dipetik dari orang-orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Nah, ketika mereka diberi pilihan masuk Islam atau bayar jizyah atau diperangi, mereka tidak mau masuk, enggan masuk Islam, tapi juga tidak mau diperangi, akhirnya menyerah dengan kesiapan membayar upeti jizyah. Nah, terhinakan dengan itu karena mereka tidak mau memilih Islam, tapi mereka juga tidak diperangi karena mereka tidak melawan. Nah, jizyah yang diserahkan oleh mereka kepada pemerintahan Islam, penyalurannya bagaimana? Karena itu termasuk harta yang diambil dari mereka tanpa perang. Jawabannya yang bisa saya sampaikan sementara, saya bacakan di sini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsir surat Al-Anfal ayat 41. Penjelasan tafsir surat Al-Anfal ayat 41, "A'lamu annama ghanimtum min syai'" dan seterusnya. Di awal tafsir kata Ibnu Katsir rahimahullah, nah, والغنيمه غنيمه هي المال الماخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. غنيمه adalah harta rampasan yang dirampas dari orang-orang kafir dengan mengerahkan pasukan kuda dan kendaraan unta, ya, yang mengangkut pasukan. Walfai, sedangkan alfai ma ukhidha minhum bighairi dalik, yaitu harta yang direbut, dirampas dari orang kafir tanpa pengerahan pasukan, tanpa perang. Kal amwali allati yusalihuna 'alayha, kal amwali allati yusalihuna 'alayha, seperti harta benda yang mereka melakukan musalahah, melakukan kesepakatan damai, ya, dengan penguasa Muslim dan pemerintahan Islam dengan menyerahkan harta benda sebagai bayarannya, ya, dan mereka tidak diperangi. Nah, seperti yang terjadi pada Banu Nadir dalam surat Al-Hasr yang sedang kita pelajari tafsirnya, mereka menyerah, tidak mau perang, dan melakukan musalahah, minta damai, dan, ya, menyerahkan harta mereka hanya sedikit, ya, sebatas didinginkan oleh Nabi SAW yang bisa diangkut oleh unta mereka yang mereka bawa pergi, dan yang semisal dengan itu. Nah, au yatawaffawna, na'am, au yatawaffawna anha wala waritha lahum, atau mereka wafat meninggalkan harta dan tidak ada pewarisnya. tidak ada, tidak ada ahli warisnya. Nah, mereka wafat, orang-orang kafir itu wafat meninggalkan harta dan tidak ada ahli warisnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, karena orang kafir itu diwarisi oleh orang kafir juga. Nah, muslim diwarisi muslim, kafir diwarisi kafir. Nah, mereka meninggal tidak ada ahli warisnya mewarisi, maka diambil oleh pemerintah sebagai faid. Wal jizyah, contoh berikutnya wal jizyah, kata Ibnu Katsir, dan jizyah yaitu bayaran upeti orang-orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Wal kharaj wa nahwi dhalik, ya, dan semisalnya. Jadi di sini ada disebutkan jizyah salah satunya. Hadza madhhabul Imam Syafi'i, kata Ibnu Katsir, hadza madhhabul Imam Syafi'i fi ta'ifatin min ulama'i salaf wal khalaf. Ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i bersama sekelompok dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf. Nah, ini yang bisa saya berikan sementara jawaban tentang pertanyaan jizyah. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi.